hingga habis cahaya, habis untukku. Tetaplah jadi jawaban, jawaban yang paling indah dalam hidup. Saat mentari nanti meledak mati jika putaran bumi harus terhenti. Tetaplah jadi jawaban, jawaban yang paling indah dalam hidupku. Tetaplah jadi jawaban, jawaban yang paling indah, paling indah, paling indah, paling indah.